berkedip bagaikan hari siang. Di wajahmu ku lihat bulan bertahta bagaikan ratu malam, bertahta bagaikan ratu malam. Semilir angin yang membelai rambutku bagai berbisik di telingaku, dan kau terbayang dan kau berkesan di hatiku. Bagaikan